Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tafsir Muyassar, masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Insyaallah masuk pada ayat yang ke-232. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ketahui batasan talak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kaum lelaki tatkala mentalak istrinya. Ada talak pertama dan dia mendapatkan hak untuk rujuk tatkala masa iddah tanpa harus melangsungkan akad baru. Demikian juga talak yang kedua di masa iddah juga sang suami masih memiliki hak untuk merujuknya ketika masa iddah itu dan menjadi istri, menjadi menarik kembali istrinya tanpa harus mengadakan akad nikah baru. Kemudian talak yang ketiga sebagaimana dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 230, jika telah jatuh talak ketiga maka di saat itu tidak halal bagi sang suami untuk memperistri wanita tadi sampai istri tersebut, wanita tadi, menikah dengan nikah yang sah, bukan dalam rangka tahlil untuk menghalalkan sang suami yang pertama. Namun nikahnya sah, kemudian sang istri telah digauli oleh suaminya yang baru, kemudian terjadi talak, maka situ ada kesempatan bagi sang suami yang pertama tadi untuk kembali. Ini merupakan hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi hikmah yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang menunjukkan sikap tengah Islam, demikian pula memperhatikan hak-hak suami, demikian pula memperhatikan hak istri. Agama Islam, syariat Islam yang dibangun di atas keadilan. Kemudian ayat berikutnya yang sudah kita baca juga, ayat ke-231. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ketetapan hukum tatkala suami menceraikan istrinya, mentalak istrinya, maka di saat iddah masih berlangsung, belum keluar dari masa iddah, sang suami diberikan hak untuk memperhatikan manakah yang lebih mendatangkan maslahat, apakah menarik kembali istrinya ataukah melepaskannya. Nah, maka di situ tampak keadilan dan hikmah yang Allah tetapkan, bahwasanya menarik kembali sebagai istri ataupun melepaskannya ini dibangun di atas maslahat. Tidak boleh bagi sang suami untuk menahan istrinya dalam rangka mendatangkan madarat bagi sang istri. Nah, ini sekali lagi barakallahu fikum bentuk-bentuk keadilan yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Kita lanjutkan ayat yang ke-232. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza tallaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian mentalak istri-istri kalian فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ, dan istri-istri tadi, wanita-wanita tadi telah mencapai, telah keluar dari batas iddahnya, telah keluar dari masa iddah, tentunya talak yang pertama dan kedua. فَلَا تَعْضُلُهُنَّ, maka kalian, yakni khitabnya ini kepada para wali, maka janganlah kalian wahai para wali, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna, janganlah kalian wahai para wali menahan wanita-wanita tadi untuk menikahi azwajahunna, mantan suaminya tadi. Sudah keluar masa iddah, ternyata di waktu itu sang suami atau mantan suaminya ingin memperistri lagi. Demikian pula wanitanya tadi juga ingin bersama dengan mantan suaminya. Maka di sini boleh bagi kedua mempelai, laki-laki dan perempuan tadi, serta dengan walinya, mengadakan akad nikah baru. Kata Allah, فَلَا تَعْضُلُهُنَّ, maka janganlah kalian wahai para wali untuk menahan wanita-wanita itu untuk menikahi suami-suami mereka, menikah, melangsungkan akad nikah dengan mantan suaminya tadi. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, jika mereka, idza taradaw, jika mereka, na'am, saling ridha, sang suami demikian pula istri cocok. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, tayyib, barakallahu fikum, syaratnya ini, jika di situ terdapat kemaslahatan, ada maslahat, ada kema'rufan jika dilangsungkan nikah kembali. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir, demikianlah nasihat itu diberikan bagi orang di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian ketetapan Allah. Dzalikum azka lakum wa adhhar, itulah yang lebih mensucikan diri-diri kalian dan membersihkan diri-diri kalian. Dan Allah mengetahui segala sesuatu, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak mengetahuinya. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, sebelum kita baca, terkait dengan ayat ini, ayat ke-232, terdapat sebab turun ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh al-imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan yang lainnya, Imam Ibn Majah, Abu Dawud, Taib At-Tirmidhi, Wan Nasai, riwayat Imam Bukhari dan Ashab As-Sunan, Abu Dawud, Tirmidhi, Taib An-Nasai dan Ibn Majah. Pada hadis Ma'qil bin Yasar, dari sahabat Ma'qil bin Yasar, kata Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, qal kanat li ukhtun, dahulu saya memiliki saudari, dia sebagai walinya, kanat li ukhtun, dahulu saya memiliki saudari, tukhtabu ilayya, kemudian saudariku itu dipinang, atau orang meminta kepada saya untuk tayib memperistri saudariku tadi. Kemudian disebutkan dalam lafaz yang lainnya, ini disebutkan pada kitab Tafsir Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, untuk bisa juga bisa melihat pada kitab As-Sahih Al-Musnad Min Asbab An-Nuzul karya Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Baik, pada riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsir beliau, beliau bawakan di sini beberapa lafaz. Di antara lafaz yang disebutkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala qala Al-Bukhari wa qala Ibrahim an Yunus anil Hasan qala haddatsani Ma'qil ibn Yasar wa qala haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith qala haddatsana Yunus anil Hasan anna ukhta Ma'qil ibn Yasar talaqaha zawjuha. Ini bahwasanya saudari Ma'qil bin Yasar ditalak oleh suaminya, talaqaha zawjuha. Ini kisah lengkapnya. Bahwasanya saudari Ma'qil bin Yasar dicerai oleh suaminya, fatsarakaha. Kemudian dibiarkan oleh suaminya tadi, hatta inqadat iddatuha, sampai habis masa iddahnya. Sampai habis masa iddahnya. Fa khotobaha, kemudian lelaki tadi melamar kembali saudari Ma'qil bin Yasar. Fa aba Ma'qil, ternyata Ma'qil bin Yasar enggan, enggak mau menerima pinangannya tadi. Fa nazalat fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahun, maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka janganlah kalian wahai para wali untuk menahan wanita-wanita yang di bawah pantauan kalian, tanggung jawab kalian, untuk menikahi suami-suaminya, mantan suaminya tadi. Nah, qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, وَإِذَا طَلَّقْتُمْ نِسَاءَكُمْ دُونَ الثَّلَاثِ وَانْتَهَتْ عِدَّتُهُنَّ مِنْ غَيْرِ مُرَاجِعَةٍ لَهُنَّ, jika kalian, wahai kaum lelaki, mentalak istri-istri kalian, دُونَ الثَّلَاثِ, bukan talak yang ketiga. Jika kalian mentalak istri-istri kalian, talak di bawah tiga, talak satu ataupun dua, dan telah habis masa iddahnya, min ghairi muraji'atin lahunna, tanpa dirujuk, ditarik kembali, dibiarkan sehingga habis masa iddahnya, yang sudah kita singgung masa iddah masing-masing wanita. Fala tudayyiqu ayyuhal awliya'u. Tuh melihat di sini, di sini terdapat pengalian khitab. Awalnya khitabnya, pembicaraan diarahkan kepada sang suami, para lelaki. Wa idza talaqtum ayyuha ar-rijal. Ayyuha ar-rijal, wahai kaum lelaki, jika kalian mentalak, tayyib, istri-istri kalian. Kemudian yang kedua beralih kepada, khitabnya diarahkan kepada al-awliya. Seperti ayat yang sebelumnya, wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf. Pada ayat 231 Allah arahkan pembicaraan kepada sang suami. Demikian pula pada ayat 232, wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna. Ini juga diarahkan kepada sang suami. Kemudian pada pertengahan ayat 232 Allah beralih pembicaraannya, tayyib, diarahkan kepada al-awliya. Naam. Ini pentingnya bagi kita semua menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para ulama. Jangan semata-mata mengandalkan bahasa Arab. Ya. Nanti salah, sama-sama lomirnya antum, kalian. Ternyata dimaknakan kepada suami, padahal ini arahnya kepada al-awliya. Karena posisinya fala ta'dhuluhunna, sudah lepas. Sang istri tadi sudah lepas dari tangan suaminya. Fala tudayyiqu ayyuhal awliya, maka wahai para wali, baik ayah ya ke atas, ayah kakek, ataukah ke bawah anak laki-lakinya, ataukah saudaranya, saudara kandung, akh syaqiq au akh li'ab dan seterusnya, maka wahai para wali, janganlah kalian mempersempit, mempersulit ya, ataupun menahan alal mutallaqati, mempersempit ataupun mempersulit wanita-wanita yang ditalak tadi, biman'ihinna minal audati ila azwajihinna, dengan cara menahan mereka, menahan para wanita yang ditalak tadi untuk kembali kepada suami-suami mereka, mantan suaminya, karena sudah lepas, sudah di luar masa iddah. Maka janganlah dengan cara apa kalian menahan para wanita tadi untuk kembali kepada suami-suami mereka, mantan suaminya, bi'aqdin jadidin, dengan akad nikah baru. Jadi kalau sudah keluar dari iddah talak pertama atau talak kedua, kalau ingin kembali maka harus melangsungkan akad nikah baru. Akadnya baru, maharnya baru, demikian pula harus ada saksi. Sebagaimana pernikahan yang lain. Karena sudah keluar dari masa iddah. Bi'aqdin jadid, idza aradna dzalik, jika wanita-wanita itu menginginkan apa? Kembali untuk kembali kepada mantan suami mereka. Dzalik itu kembali kepada al-auda ila azwajihinna. Jika para wanita itu menghendaki untuk kembali kepada para suaminya tadi, mantan suaminya tadi. Qala. Qala rahimallahu taala wa hadatha at-taradi syara'an wa 'urfan. Dan antum lihat syaratnya, ya. Jika yang pertama tadi, jika wanita-wanita itu menghendaki hal itu, menghendaki untuk kembali kepada mantan suaminya. Wa hadatha at-taradi, dan terwujud keridhaan, sang suami ridho, sang istri ridho, baik semuanya ridho, syar'an wa 'urfan, baik dari tinjauan syariat maupun dari tinjauan 'uruf. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf, demikian juga memberikan mahar, baik adanya keridhaan di antara kedua mempelai tersebut. Naam. Di sini enggak ada batasan, apa batasannya? Batasannya dikembalikan kepada uruf, kebiasaan. Banyak sekali dari hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi manusia sifatnya mutlak keridhaan tersebut, namun ukurannya dikembalikan kepada al-uruf. Ihsan kepada keluarga, ihsan terhadap karib kerabat, ihsan terhadap suami ataupun istri, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan masing-masing, kebiasaan masyarakat yang ada di tempat tersebut. Qala dzalika yu'adzu bihi man kana minkum, yang demikian itu yu'adzu bihi, diberi nasihat dengan hukum semacam itu. Orang yang mangkana minkum shadiqul imani billahi wal yaumil akhir, orang yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Ya. Dengan hukum semacam itu, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan. Itulah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan kemudian memaksakan diri, jangan kemudian untuk memaksakan keinginan pribadi, ya karena mungkin kecewa dengan apa istilahnya tadi, mantan suaminya sudah dicerai saudarinya, dia kecewa, nah, sakit hati, nah, saya nggak ridho, nggak setuju kalau kamu nikah lagi dengan si dia. Mengapa? Saya sakit hati. Dan demikian. kalau memang mantan suami menginginkan untuk kembali lagi, dinikah lagi, wanita tadi juga ingin kembali lagi. Jangan kemudian apa? Memaksa diri. Yang nikah itu wanita tadi, yang laki-laki kamu cuma sebagai apa? Wali. Jangan kemudian karena sakit hati atau tendensi yang lainnya, jangan. Sehingga di sini Allah ingatkan, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus tunduk terhadap ketetapan Allah. Fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau mantan suaminya senang, kemudian mantan istrinya tadi juga senang ingin kembali, tampak di situ tanda-tanda kebaikan, islah, jangan memaksakan diri untuk menghalangi dua orang yang mau menikah sementara tidak ada penghalang-penghalang syar'i yang menghalanginya. Tayyib, barakallahu fikum. Qala rahimallahu ta'ala inna taraka al-'adli wa tamkini na'im inna tarkal adli wa tamkinal azwaji min nikahi zawjatihim aktharu nama'an wa dhaharatan li'a'radikum. Sesungguhnya tarkal adl, meninggalkan sikap al-adl, menahan, membiarkan sikap apa, memaksa diri untuk menahan sang wanita menikah dengan mantan suaminya, tarkal adl, atau dengan makna lain menahan atau inna tarkal adl, meninggalkan penekanan, enggak menekan sang wanita tadi, dia enggak menekan walaupun bagi dia berat, walaupun dia sakit hati, kecewa dengan mantan suami. Karena sudah menceraikan anaknya, putrinya, ataukah saudarinya. Atau semisalnya. Atau kalau misalnya ibunya, sudah tidak punya ayah ibunya, tapi dia sebagai posisi sebagai apa? Anak-anak laki-laki, kecewa saya. Masa ibu saya dicerai, keluar idahnya, dinikahi lagi. Dia sebagai apa, walinya, bisa laki-laki anak jadi wali? Hah? Bisa kalau nggak ada apa kurutannya bapak ke atas, kalau nggak ada kakeknya, kalau nggak ada ke bawah anaknya. Nah. Kemudian al-akh syaqiq, saudara kandung, al-akh di ab dan seterusnya. Qala inna tarka al-adli, membiarkan, yakni tidak menekan, wa tamkinal azwaj, demikian juga memberikan kesempatan kepada mantan suami tadi, min nikahi zaujatihim, untuk menikahi mantan istri-istri mereka, aktsaru nama'an, itu lebih banyak mewujudkan nama, apa istilahnya, dari kata zakat itu bermakna numu, az-zakah bimakna an-numu, yakni pertumbuhan, perkembangan, kesuburan dan semisalnya. Tidak menekan dan memberikan kesempatan para suami untuk menikahi mantan istri-istri mereka, itu lebih melahirkan namaan, lebih banyak manfaatnya ya. Demikian pula taharatan, itu lebih bersih, lebih suci, li'a'radikum, terhadap kehormatan-kehormatan kalian. Sahih, benar. Dengan membiarkannya, karena keduanya sama-sama ridha, mereka ridha, maka di situ tampak bahwasanya sang suami, sang wali mendukung ya apa yang diinginkan oleh mantan istri dan mantan suami tadi untuk kembali lagi. Daripada dia menghalangi, suatu saat akan terjadi permasalahan, digunjing, dibicarakan, gara-gara kamu sekarang gak laku misal. Tadi sudah diminta orang, enggak ditolak, sekarang cari bingung cari suami kan itu. Bingung cari suami sekarang enggak dapat-dapat. Bisa jadi semacam itu. Ya. Karena melihat walinya orangnya sukanya bersikeras, sukanya menang sendiri, enggak ada laki-laki yang mau menikahinya. Bisa jadi demikian. Qala wa'dhamu manfa'atan wa thawaban lakum. Dan hal tersebut lebih besar manfaat dan pahalanya bagi kalian. Mendukung. Naam. Sahih, lebih banyak manfaatnya. Kenapa? Karena dua insan yang saling mencintai sudah cocok, enggak ada pelanggaran syariat, didukung akan mendapatkan manfaatnya. Demikian pula lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena mendukung perkara yang bersifat ibadah. Dengan dilangsungkannya pernikahan, seorang laki akan bisa menjaga kehormatannya. Dengan dilangsungkannya pernikahan, seorang wanita akan lebih bisa menjaga kemaluannya. Naam, sahih. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkum alba'ah fal yatazawwaj, fa'innahu agaddu lil basar. Fa'innahu agaddu lil fard. Wahai sekalian pemuda, siapakah yang mampu di antara kalian, manistata'a minkum alba'a fal yatazawwaj, yang mampu menikah maka segera menikah, karena itu lebih menundukkan pandangannya. Fa innahu aghaddu lil masar, lebih menundukkan pandangannya melihat. Kalau belum menikah lihat wanita kadang masih ingin melihat, enggak ada obatnya kan itu. Kalau melihat seorang orang sudah menikah lihat wanita, ingat sama di rumah juga saya punya kan gitu. Ya, ada obatnya. Naam, sahih hal demikian. Orang yang membantu hal semacam ini diniatkan sebagai untuk ibadah, dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Demikian pula dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mengapa? Menjadi sebab orang lain terjaga kemaluannya, terjaga kehormatannya. Barakallahu fikum. Wallahu ya'lamu ma fihi salahukum wa antum la ta'lamuna dzalik. Allah mengetahui perkara yang mengandung kemaslahatan padanya dan antum dan kalian tidak mengetahui hal demikian. Allah yang lebih mengetahui mana yang lebih aslah, mana yang lebih mendatangkan manfaat bagi diri-diri kalian. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya 233. ثم قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال المفسر رحمه الله تعالى وعلى الوالدات irdha'u awladihinna muddatas sanatain kamilatain liman arada itmamar radha'ah. Kewajiban zahirnya kan demikian, wa'ala tanggung jawab alwalidat, para ibu, untuk menyusui anak-anak mereka. Ibu tugasnya untuk menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun, muddata sanatain kamilatain, 2 tahun sempurna. Mengapa disebutkan haulain kamilain? Karena istilah haul ini kadang dimaksudkan tahun penuh atau kurang, sehingga di sini Allah SWT menegaskan haulaini kamilain, 2 tahun penuh. Berarti berapa? 24 bulan. Naam. tugas para ibu untuk menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi orang yang liman arada, bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya tadi, disusui dengan sempurna selama 2 tahun. Ayat ini barakallahu fikum, al-khabar urida bihi al-insya'. Ayat ini adalah berita, wal-walidatu yurdi'na awladahunna. Ini merupakan berita, namun maksudnya adalah perintah. Apa maksudnya? Allah memerintahkan kepada para ibu untuk menyusui putra putrinya selama 2 tahun penuh. Nah, kalau kita melihat sebatas ini, maka di sini wajib. Namun Allah katakan liman arada ayyutim marwada'ah, bagi siapa saja ingin menyempurnakan susuannya. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya al-aula, yang lebih utama, sang anak disusui sampai 2 tahun penuh. Itu lebih utama. Ya. Namun tidak mengapa bagi orang tua misalnya mau menyapih anaknya kurang dari 2 tahun, sudah disapih 15 bulan, 20 bulan atau kurang dari itu. Nah. Qala rahimahullah taala, wa yajibu 'alal aba' an yakfulu lil murdi'ati al mutallaqati ta'amahum wa kis'ahunna wa kiswatahunna. Dan kewajiban yang diemban oleh para ayah untuk menanggung apa itu ta'am, menanggung kebutuhan al-murdi'at, wanita-wanita yang menyusui anak-anaknya, putra-putrinya, al-mutallaqat, yang telah dicerai. Jadi maksudnya apa di sini? Kalau terjadi perceraian. Nah, misal terjadi perceraian ketika hamil. Naam, tinggal berapa hari kemudian melahirkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum yang harus ditunaikan bagi bapak tadi. Bapaknya apa ini? Bapaknya bayi. Apa kewajiban bapaknya bayi tadi? Dia memberikan ta'amahunna wa kiswatahunna, memberikan jatah makan dan jatah pakaian untuk siapa? Al-murdi'at, al-mutallaqat, mantan istrinya tadi. Statusnya memang bukan sebagai istri, ya, tapi dia statusnya sebagai ibunya apa? Bayi tadi. Bayinya milik siapa ya? Bayinya milik laki-laki tadi. Ya, masih menyusu kepada ibunya, maka ibunya bayi tadi mendapatkan hak makan dan pakaian. Atau kalau misalnya dia enggak mau menyusukan anaknya kepada ibu tadi, disusukan yang lainnya, sama juga haknya. Memberikan hak apa? Ma'ruf, memberikan hal kemakrufan sebagaimana sebutkan dalam ayat yang lainnya. Di sini Allah SWT memberikan ketentuan terkait dengan al-mutallaqat al-murdi'at. Ya, wanita-wanita yang sudah dicerai, na'am, namun posisinya menyusui siapa? Anak mantan suaminya. Apa kewajiban sang suami? Memberikan makan dan jatah pakaian kepada wanita tadi. Alal wajhi al mustahsan syara'an wa 'urfan, dalam bentuk yang baik, yang baik, baik secara syar'i ataupun 'urf, yang wajar, memberikan makan dan pakaian yang wajar. Lianna Allah la yukallifu nafsan illa qadra taqatiha, karena Allah tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sebatas kemampuannya. Wala yahillu lil walidain an yaj'alu al mauluda wasilatan lil mudarrati bainahuma. Ini kata wala tudarra walidatun. Di sini ada dua apa tinjauan. Naam, bisa ditinjau dari sighah al-majhul wala tudarr. Naam, di sini nahi wala tudarr walidatun biwaladiha, bisa bermakna di sini dengan sighah majhul berarti apa? Janganlah walidah ibu tadi dimadharatkan. Paham tuh? Biwaladiha. Jangan sampai ibu tadi dimadharatkan oleh keberadaan anak tadi. Satu. Jadi apa di situ? Ibunya itu sebagai apa? Korban ibaratnya dunia. Wala tudharra walidatun biwaladiha. Jangan sampai wanita itu menjadi korban. Termadharati. Atau yang kedua, wala tudharra walidatun biwaladiha. Bermakna yang kedua, sighah ma'lum, ya. Jangan sampai wanita itu memadharatkan itu. Berarti sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai pelaku. Qala wa la yahillu lil walidain. Dan tidak dihalalkan bagi kedua orang tua an yaj'alu al maulida wasilatan lil mudharati bainahuma. Di sini berarti apa di sini? Tidak boleh bagi dua orang tua tadi, bapak dan ibunya, untuk menjadikan al maulud anak tadi sebagai wasilah, sebagai perantara untuk memadharatkan keduanya, sang laki-laki tadi dengan alasan anak keberadaan anak itu ingin memadharatkan siapa? Sang ibu tadi, bekas istrinya. Demikian pula sang ibu, jangan kemudian dengan alasan dia menyusui anak tadi ingin memadharatkan apa mantan ayah, minta jatah makannya sekian, enggak wajar. Minta jatah apa lagi? Pakainya sekian. Di sini ketetapan Allah. Jangan sampai laki-laki memadharatkan wanita tadi dengan sebab anak ini. Demikian pula jangan sampai wanita ini memadharatkan siapa? Laki-lakinya dengan sebab anak itu. Faham tuh? Bisa difahami? Wajib 'ala al-warith 'inda maut al-walid. Dan kewajiban bagi ahli waris, kalau tayyib bapaknya meninggal tapi meninggalkan anak tadi, kewajiban bagi ahli waris tatkala ayahnya meninggal, ayah sih siapa? Sang bayi. Mithlu ma yajibu 'alal walidi qabla mautihi minan nafaqati wal kiswah. Kewajiban bagi ahli waris tatkala ayahnya meninggal, ayah sang bayi meninggal, seperti apa yang wajib ditunaikan oleh sang ayah sebelum dia meninggal, berupa nafkah dan pakaian. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sang ayah enggak ada, maka bebannya diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya dibagi. Posisinya apa ahli warisnya? Apakah saudara atau apa? Dibagi sesuai dengan jatah mereka kalau dapat warisan. Sepahami? Qala fa in arada al-walidan fitama al-mauludi qabla intihai sanatain. Jika kedua orang tua tadi menghendaki fitam untuk menyapih al-maulud, bayi tadi, sebelum selesai 2 tahun, fala haraja alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya. Idza taradaya wa tasyawara, jika keduanya ridha dan bermusyawarah fi dzalik, dalam hal itu musyawarah, sang ayah pertimbangkan, wah sudah cukup sampai sekian, sang ibu juga memandang sudah cukup. Liyasila ila ma fihi maslahat ila ma fihi maslahata al-maulud. Liyasila ila ma fihi maslahatu al-maulud, agar keduanya bisa menggapai kemaslahatan bagi sang bayi. Dilihat mana yang maslahat. Wa in ittafaqa al-walidan, jika kedua orang tua itu sepakat, ala irdha'il mauludi min murdhi'atin ukhra, jika suami istri sudah bisa tadi sepakat, ya, untuk menyusukan bayi tadi kepada wanita yang lain ghairi walidatihi, selain dari ibunya tadi, fala haraja 'alaihima, tidak mengapa. Ibunya, mantan ibunya karir, misalnya wanita karir, ya, semaunya kerja saja, nggak mau nyusui anaknya, nggak masalah. Kalau keduanya sudah ridha. Idza sallama al-walidu lil um haqqaha, fala haraja alaihima, tidak mengapa bagi keduanya untuk melakukan demikian. Idza sallama al-walidu lil um haqqaha, jika sang ayah memberikan hak kepada, telah memberikan hak yang mesti didapatkan oleh sang ibu. Wasallama lil murdhi'ati ajraha, dan tayyib sang ayah tadi memberikan hak yang mesti didapatkan oleh wanita yang menyusui anaknya. Bima yata'arafuhunna, sesuai dengan kebiasaan manusia. Biasanya bayi itu disusui berapa, dihargai berapa, menyusui bayi, melihara bayi dan seterusnya. Wa khafullaha fi jami'i ahwalikum, dan takutlah kalian kepada Allah dalam segala keadaan kalian. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Wa sayujazikum 'ala dzalik, dan Allah akan membalas kalian sesuai dengan amalan kalian. Baik, naktafi bihadza. Insyaallah kalau ada keterangan yang lain kita susulkan pada pertemuan berikutnya. Tafadhalu hafizakumullah.